أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والله أعلم بمراده والنزل أهلا دان ترنك لما قال ابن سلام سبانسا مجاب سبا عبد الله بن سلام مجاب مجاب لبادي يا رسول الله يا رسول الله inna qaumana hajaruna ing setuhune kaum ingsun sadaya iku ngareheng ya qaumana ing ingsun sadaya den turunkeun apa ayat innama waliyukumullahu wallahu alamu bimuradi anging pastine ngurus anging pastine anda deakeun wali kum ing sirah kabeh sapa Allah wa rasuluhu lan rasulullah walladzina amanu lan wong akeh kang padang iman kan ya ladzina kabeh alladzina tegese wong akeh yuqimuna kang pada ngadirikeun ya ladzina kabeh as-salata ing shalah wa yutuna lan pada ngawehakeun ya ladzina kabeh az-zakata ing zakat wa huma la utawi ya ladzina kabeh rakiuna iku kang khusyuk kabeh khusyun tegese kang khusyuk kabeh saluna salat tatawu'i atawa pada salat ya ladzina kabeh salat sunnah wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah alamu bimaradi wa mayatawallallaha lanu tazaba wong iku anda deakin narima anda deakin waliya maning Allah wa rasulullah lan ing rasulullah walladzina amanu lan wong akeh kang padang iman kan ya ladzina kabe fayu'inu maka nulungi ya Allah maka nulungi ya man ubing Allah wa rasulullah walladzina aman yansuruhum tegese nulungi ya Allah ing rasulullah walladzina aman fa inna hizballah wa kasatuhuni golongan Allah al-ghalibun iku kang ngalindi kabeh fa inna hizballah wa kasatuhuni tentara Allah atau wa kasatuhuni golongan Allah kutawi ya hizballah iku kang ngalindi kabeh linusrihi nulungane Allah yahum ing iya man kabe au kau au kau mau kia fainahum bakun ya Allah ing faina hizballah ing panggonan fainahum bayanan kena alah martalakan li anahum min hizbi satu hune ya man kabe ikut tetap saking tentara Allah tawa golongan Allah e atsba'i tegese pirang-pirang penganut Allah. Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والله ya'lamu bim muradihi eling-eling wong agegang padha ngimankeun ya ladzina kabah la tattakhidhu aja ngaralep sira kabeh atawa aja anda deakeun sira kabeh ingung akeh kang pada ngaralep ya ladzina kabeh ing agama sira kabeh huzwan ing guguyon mazwan bi tegese kang dan guguyon kenapa bihi kalawan din wala iban lan momongan nyatane al bayan utaminiku al bayan nyatane wong ake al ladina nyatane wong ake kang den wahi ladina kabe al kitab ing kitab min qabliku tetap saking sadurunge sira kabe wal kufar lan ing pirang-pirang kafir al musyrikin tegese wong kang musyrik kabe macan bil jari wan nasbi kalawan den jerken wal kufari wan nas bilan den nasab kum al kufar aulia aing pirang-pirang wali wattaqullah aulia aing pirang-pirang pengurus attaqullah lan pada wardi sirak be Allah aing Allah bitarkim walatihim kalawan ninggal asi-asihan ing alladzina lan kufar ing kuntum mukminin lamun ana sirak be kong kang imankeun kabe shodiqin fi imanikum tegese kang ngabenerkeun kabe ing dalam iman sirak kabe sabada Gusti Allah ngajelaskeun kamari bahwa ulah sekali-sekali ngajadikeun pamimpin ti golongan Yahudi, ngajadikeun pamimpin ti golongan Nasron. Kafir-kafir ulah sok dijadikeun pamimpin di jero nagara. Kitulah aturan Al-Qur'anul. Urang percaya ka Allah, percaya ka Al-Qur'an. Dibaca unggal mantu salat. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iqrar iman abdi ka Allah, iman abdi ka malaikat Allah, iman abdi ka kitab-kitab Allah subhanahu. Percaya orang ke Al-Quran sebab Al-Quran malain buatan manusia, langsung wahyu Allah nu diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah di jero Al-Quran teh ngatur-ngatur soal kepemimpinan. Ulah sekali-kali ngajadikeun Yahudi, Nasrani, kafir-kafir dijadikan pamimpin, ulah jadi presiden, ulah jadi menteri, ulah jadi DPR, ulah jadi gubernur, ulah jadi bupati, ulah jadi RT, RT acan, ulah beges, nyanama namu baik di negara teh, ulah sok dijadikan pamimpin. Alhamdulillah di Indonesia mah, alhamdulillah di Indonesia mah masih sabodo sia. Maka Al-Qur'an mah teu meunang eta kos kitu teh. Gede mantak. Milih-milih partai sing ade mun di jerona pamimpinna kafir sehebat apapun sloganana ulah dipilih atuh. Ieu kan balik deui ka urang ieu kuari balik deui ka urang lantaran demokrasi teh di urang mah ulah sok dipilih atuh ai aya kafiran mah. Ulah partai naon coba anu di jerona mayoritas kafir? Ayo. Aduh, si ade komono pamimpinna Kristen atau anu di jerona mayoritas belah mali bejaakeun hiji-hiji jaloba di dieu ge jelema anu milih eta. Ritu ulah. Ulah jadi urang anu mulus-mulus bae bila perlu teu kudu milih geus lah. Lantaran yambalaya lukos kita tah ising hade ye, aturan Al-Quran tanggung jawab ke diharapun Allah sidang orang Junid maju si Junid gahar tahun si hirup di dunia 60 usti malaik potong 15 tahun menga pernah milih pemilihan umum pernah milih non PDI. Aduh, ditanya nu mantak milih eta kunaon. mantek milih Golkar kuna. Haji Junaidi maju. Tadi si Junaid doang kuari haji. Siya jadi kiai kan? Mun. Bara tahun hirup di dunia 60 tahun. Pernah pemilu, pernah sababara kali. Naon pilihan mana? Beringin. Kunaon mantek milih Caringin? Pondok dibangun. Majelis dibangun. Naon deui? Belikeun mio hiji. Ju mogok bae miona. Ngarajina eueuh barang majelisna bagus. Tah eta bakal ditanya. Sing hade jas aduh araringgis jas. Inggis jas inggis. Masyaallah. Aduh sing hade. Bakal ditanya kos kitu izin jas panet. Kiai Basri Bayu. Basri yang mah bagus ya bangunnya ya. Berapa tahun hidup? 60. Pernah berpartai? Teu. Berorganisasi? Teu. Pernah milih-milih nyolok-nyolok? Nyolok pernah milih teu. Nyolok naon? Nyolok nu di imah. Sugan milih naon partai? Teu abdi mah. Kuna nu bantak teu? Lantaran eueuh pilihin hiji-hiji acan abdi nyanggakeun ka sadaya. Sadaya tokoh bae abdi mesin ditanya ieu pelbakianna doang ye. Teu kabita ku duniana teu abdi mah anti jasa pernah dianteran ge leutik teu ditarima kukul. Mun gede wallahu alam eueuh nu nganteran ja. Aduh. Nu jelas maneh kumaha hirup maneh? Kula maneh nanjerkeun agama Gusti bae melalui ngaji. Isuk-isuk takrib riad ku abdi di haji bae abdi mah teu ngalingseuh ka urusan-urusan kos kieu sieun jasa ka Gusti ieu ieu sieun pilbah ditanya kos kieu hirup abdi mangan saukur mangga wae tama urusan nagara mah abdi mah nyalametkeun diri ngaji bae pan sakumaha tulisanana teh aya di malaikat. Oh iya bener malaikat ieu mah geus bae balangkeun ka surga. Wah geus kikiwan bae. Aduh sakumaha Maradona mah. Eta mana babaturan maneh itu Ki Junaidi kunaon nyana mah di dunianna baheula jadi jurkam teu mah jurkam naon Golkar ieu nyana ge ka surga nangan nyana mah anu sagedeung di ka neraka geus sagedeung teh ka neraka sagedeung moal kebel jeung saeutik nyana sakengkeongan doang sabaraha kebel ya sekitar bangsa 500 tahun lah. Ya Allah. Ikir cerita araringgis jasa iuran ke Gusti Allah. Nah, ieu mah sakadar instruksi ti Gusti Allah. Hiji, ulah sekali-kali dijadikeun pamimpin, baik sakup gede secara nasional maupun sakup leutik, level RT, ulah dijadikeun Yahudi Nasrani ada kafir dijadikeun pamimpin nu dipimpinna muslim teu etis. Teu etis. Nu ieu mulia nu dipimpinna nyebut-nyebut asma Allah salat jeung sajabana ai pamimpinna pamimpin nu teu percayaeun ka Gusti Allah betapa ironi luar biasa ulah ci ulah atuh saha ieu nu bakal mimpin mukmin dijelaskeun di dieu nu bakal mimpin mukmin mah. Ya innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu innama waliyukum tayalian pasti berarti anu ngarungrus maraneh kabeh manu ngajadi pengurus kamaraneh kabeh mah hiji Allah nomor kedua Rasul Allah nomor ketilu walladzina amanu jelma-jelma nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu ngurus urang mah. Asbab nuzulna dijelaskeun wa nuzila diturunkeun ayat innama waliyukumullah teh lama gola Ibnu Salam barang Ibnu Salam Abdullah bin Salam nyarita ka Kangjeng Rasulullah pan kieu Abdullah bin Salam teh barang terus mengikuti Kangjeng Rasul manehanana diasingkeun ku babaturanana jata tadina nya nama urut tokoh Yahudi diasingkeun ku babaturanana teh di balaturan babaturanan asalnya na nyamperkeun babaturanan lumpat asal aya babaturanan nu kadinya terus titah indit deui ku babaturan nu sejen sehingga nyala teu boga batur kesepian Abdullah bin Salam. Cek jana ieu kieu horenganan hirup teh niti dina bener teh horeng teu aya batur ieu teh. Nah kulantaran sepi unjukan ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah. Aya naon Abdullah bin Salam? Kieu abdi teh inna qaumana saenggeuna kaum abdi ti golongan Quraizah ti golongan Nadir hajaruna wa faraquna. Ngajauhan ti abdi, misah ti abdi. Bahkan wa aqsamu anjeunna sararumpah alla yujalisuna cenah moal babarengan jeung jeung abdi. Nyanangis gurat batu Abdullah bin Salam ulah di baturan. Tapi abdi kumaha tu teboga batur. Kangjeng Nabi senyum, sanggesnya senyum turut turunlah ayat ieu. Innama waliyukumullah wa rasuluh. Ulah inggis Abdullah bin Salam ulah kaget ulah prihatin. Lantaran manusia mah bakal pararaeh nu ngurusanana. Yeuh, anjeun mah aya nu ngurusan nu istimewa, nu nyieun langit bumi nu ngurusan anjeun mah Allah. Innama waliyukumullah. Nomor kadua, aya utusanana nu ngurusan anjeun mah khususna umumna mukminin mukminat adalah Rasul Allah. Tilu urusan para mukminin mukminat mah walladzina amanu mukminin mukminin ulah ngajadikeun pamimpin-pamimpin pengurus-pengurus di kafirin kafirin masyaallah ieu geus teu kapake di negara urang ayat ieu teh geus teu kapake padahal ieu teh terus datang ka yaumul qiyamah ayat ieu teh tah geus teu kapake di negara urang aya teu kapake secara keseluruhan henteu aya keneh anu masih keneh memperhitungkeun komo di otonomi daerah keun masing hade memilih gubernur memilih bupati kitu keneh ja camat mah teu dipilih lurah nah ieu sing hade ulah datang ka dipilih ku urang nasrani nasrani jeung yahudi yahudi. Tapi nu kurang kadenge di perumahan geus aya lurah Kristen. Geus pugu di nu mayoritas Kristen mah di ditu di Medan, di ditu di Papua tamaja moal aya meureun bupati muslim, mukmin. Tapi ieu di nagara urang mah di daerah urang atuh wayahna bae. Jore saeutik mah mendingan nu mukmin dibandingkeun jeung nu kafir lantaran urang dipimpin ku kafir. Coba bayang. Sanggeusna dipilih ku urang nu rada bagus bae atuh heulanan. Ulah anu sok maling, ulah sok korupsi, pamimpin teh ulah anu sok mabok, ulah anu sok zina, ulah anu sok judi mun aya tapi kadang-kadang di lembur hese. Nu dipilih teh nu tampil jadi lurah teh nu tilok salat, nu mabok, nu zina, nu judi. Di Lampung teteh. Haju teh pak kadieu. Ka urang ka Cikupa. Baheula mah tokoh masyarakat teh diiring-iring rapi. Bagus kadeuleuna teh ngabersihan jalan, mamawa parang, kitu kan tokoh. Terus ka masjid nyana, nitah ka RT na sapuan budak tuh, bari meuli tape nyana di dieu. Dua boronjong, tilu boronjong. Duitna mah teu boga pangbayarkeun tah. Tapi panahaneuteun eta kos kitu. Tilok aya bae mobil teh, mobil sapeda kena amrang-amrang anu aya sisi jalan teh moal aya baheula keur kula leutik mah komode ka Agustus mah masyaallah. Terasa bahwa urang teh bangsa Indonesia, terasa bahwa di nagara urang teh aya presidenan, karasa di nagara urang teh aya bupatihan, karasa aya lurahan. Naon sababna? Asal deuk Agustus bae deuk Agustus SD dilatih kabeh baris. Baju kuduna putih bae kabeh. Sanggeus sakitu terus benderana luar biasa. Kabeh kaunggar lembur ditendanan bendera. Ieu kabeh diputihan jalan-jalan teh kabeh. Make naon ka raja? Cet baheula mah. Kapur. Ibah imah kabeh. ieu kabeh budak leutik ke nanyakeun lucan sakola emang deuk naon ieu di chat Agustus mengenang kemerdekaan 45 budak leutik ge geus terdidik kuari kolot teh nyahoeun 17 Agustus kolot teh nyahoeun 17 Agustus budak teh kamarana eta Agustus emang Agustus eta kolot tolol geus sasa nu tolol ieu apa presiden nu tolol apa bupati nu tolol apa lurah nu tolol apa masyarakat cak lurah masyarakat teman nu tolol heuh atuh talorol kabeh ieu geus teu nyaho ieu teh teu nyaho haju teu nyaho geus sabaraha taun urang merdeka eueuh nu ngajelaskeun masyaallah ngadieun kaca-kaca ge lamun dibere duit mun teu dibere duit teu bae mah peduli nyeun kaca-kaca nang ti masyarakat kabeh ya Allah nikmat jasa komo deuk aya bupati sakumaha deuk aya raja Bilqis dihormat jasa bupati teh ta lembur teh camat lurah teh masih keneh harismana luar biasa sebab naon eta di dadana aya kejujuran di dadana aya keadilan masih keneh ngurusan masyarakat terasa ka masyarakat teh ngeunaheun tah ieu mah kuari mah masyaallah ieu mah di ditu di Lampung keur cerita di Lampung bae mahalana tuh ieu nu jadi pamimpin teh anu kadeuleuna rada merenah we ulah ngacak-ngacak nagara Naya Abdullah bin Salam tanya cerita kita cak kanjeng Nabi innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina aman bahkan di satu riwayat mah lain kitu yetea kitu nyaritakeun Ubadah bin Somit nukamari hadabihada ka kanjeng Nabi anjeuna cuci tangan Gusti Rasul besi pajar abdi teh ieu milu-milu ijing golongan-golongan munafik ijing Abdullah bin Ubay itu abdi mah cek Ubadah bin Somit abdi mah tetep bae iman ka Gusti anjeuna cuci tangan hartina cuci tangan teh bebersih di payuneun Kangjeng tetep abdi mah iman ka Kangjeng teh milu-milu jeung Yahudi maka turunlah ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina iya ayatna wallahu alamu bimuradit ayalian pasti waliyukum nunga jadi pemimpin ka anjan nungurus anjan iji Allah subhanahu wa ta'ala nunyin langit jeng bumi katut esin nah tebunga jeng tepuas diurusku Allah urang tea col ke alam dunia nang saha ngalahirkeun urang jalamun lain menang Allah. Kunaon barang geus aya kuari urang inkar ka Gusti Allah atawa maksiat ka Gusti Allah, pan urang diayakeun ku Allah boga aturan nurek ngurusna Allah asal maneh nuturkeun aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang mah alhamdulillah jasa boga perasaan diurus ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kadua waliyukum teu aya deui anu ngurus ka aranjeun kabeh teh wa rasul rasul Allah subhanahu wa ta'ala diurus ku Kanjeng Rasul pengurusan Kanjeng Rasul teh baheula di zaman Kanjeng keur hirup keneh makarasa da aya aya Kanjengna aya pengurusanana kuari geus teh aya Kanjeng Rasulna masih kadenge keneh suara-suara Kanjeng instruksi Kanjeng melalui hadis-hadis Kanjeng Rasul ketika dibacakan hadisna instruksi Kanjeng ieulah instruksi Kanjeng ieu masih kaya ketika orang ngadengekeun hadis Kanjeng Rasul di Bukhari di Muslim seakan-akan Kanjeng Nabi na aya ngawujud matak dimuludadkeun ku urang terasa Kanjeng Nabi aya keur instruksi-instruksi Kanjeng Nabi tah nungurus teh nungurus kadua adalah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengurus nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu arima mukminun mukminun ieu nu ngurusan teh ngurusan nagara mulai ti politikna ekonomina budayana ieu nu ngurus teh kudu mukminun mukminun mantak alhamdulillah di Indonesia mah tidak diperbolehkan presiden beragamana lain mukmin teu meunang di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin kecuali pamajikan anak pamajikan mah sabodo tah mah teu milu-milu ngurus negara presidenna mah muslim mukmin pamajikan anak kadang Kristen kadang Tapi alhamdulillah di urang mah samar. Geus informasina aja samar cek ulama tuh. Informasi di dieu muslim pembajikan ge, informasi di dieu Kristen marang ngaranana ge make kris-kris kos kitu. Heueuh deui lain Khadijah ngaranana. Mun kitu mah ngaranana Fatimah. Asana moal Kristen Fatimah. Gadege deui ti informasi dieu muslimah, gadege deui dieu kafiroh. Jadi teu jelas cek urang mah. Datang ka kuari atuh pan ngobrol henteu naon henteu babaturan lain cak babaturan sakolana muslimah nyana mah pamajikanana aya deui nu ngabatur jeung nyana kula sakelas jeung nyana kafiroh cak nyana jadi kan teu jelas aya ibutin mah memang baheula emang Kristen di Roma ngan haju asup Islam kebelah dirna jadi kejawen kos kitu we eta mah jelas ta mah ieu nu ayeuna mah ieu samam. Hai SBY nama alhamdulillah Islam boga majelis taklim zikir dengan ayeuna nama tilog zikir ngan boga baheula. Oh masalah ta masa kumaha boga ka ieu bae rumah sakit teu boga rumah sakit teh nyana mah tilog di dinya. Tilog jadi pasien. Teh ieu alhamdulillah ya rabbil alamin boga urang boga pamimpin muslim baheulanan. Bener jeung teu bener mah teu meunang nanya ka kula rasakeun ku kabeh. Apa jujur jeung teu jujur rasakeun ku kabehan. Gula ngajogor nyaritakeun presiden urang adalah Muhammad SB. Make Muhammad teu sih? Naon teu? Jadi berarti naon atuh? SB. Tah jadi kos kitu. Nu jelas bae muslim nyana mukmin nyana jujur jeung teu jujurna kabehan ngarasakeun sabodo tamang kos. Cak anu naik gaji jujur. Cak anu di pasar cabe mahal teh jujur. Sagedeung di bensin bakal naik 120%. Wah, ieu bahaya deui bae. Bakal naik saadag-adag geus dirancang sedemikian rupa. Tidak boleh ada yang demo-demoan. Masyaallah. Eh sabodo geus kubanyana bae geus ngatur heula. Jadi berean duit deui supaya milih deui ka nyana. Kubanyana bae geus. Nu jelas mukmin nyana. Ya, ai menterina aya eueuh di urang nu kafir. Aya. Ai gubernurna loba di luar bupati, angga di urang mah jadi alhamdulillah gubernurna atuh muslimah. Aduh, bujur di urang mah teh. Alamun muludan teu meunang ka masjid, nya komo keur hayob. Hayob mah teu meunang. Ayo tabah itu kan kiai marilih muslimah. Sabodo teh mah kumanyana bae. Nyeh kos eueuh di lalaki bae. Kemudian bupatina, bupati urang mah teger luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeung cek kalau bupati kure nu di Tangerang mah hebat geus. Aye hebat tenan. Kata nyieun jalan tungtung masjid teh sok kitu ngejepat teh eta. Wara teh geus pokona sakitu bae geus. Berarti cenah kiai disogok, lain disogok nyana nyieun jalan. Atuh kayak disokok henteu aing bae mane sogok da jan henteu. Ngan begitu bebeja kanyana. Siap. Kuari mah lantaran moal jadi bupati di jong siapnya henteu. Tapi geus nya dadeg jadi bupati siap tah eta. Kenang-kenangan Bapak Bupati Ismet Iskandar alhamdulillahirabbil bisa dinikmati ku urang teh jalan raya eta teh pemindahan jalan ieu tulisanna nama ngan can ditandatangani ku desa pemindahan jalan ieu ka ditu nang meuli teh di tanahna teh. Sebagian teh gede jalan ka ditu kulantaran haju kabelah dieuna aya pemilihan desa can pati diurusan padahal hari teu kulaman siap jeung tokoh masyarakat tak tihang listrik ge deuk dipindah-pindah ke kulantaran aya nu tanggung jawab bari teh siap datang ka ku ari tanggung jawab tinggal tanggung jawab jan teu teh asal dilepaskeun bae kos kitu tah. Ya gitu. Aju aya deui tokoh masyarakat nu ngomong deh tuh. Urusan deui geus siap. Ulah datang deui ka Pak Ismet jeung mah barahan. Ngan wallahu alam ya henteu deuk naek deui. Pamarentah bagus kitu ja. Asal deuk naek we barahan. Asal teu deuk naek pelit. aduh masyaallah. Ngan nu jelas mah alhamdulillahirabbil alamin tanpa tampa aya naonan peduli. Pak Ismet peduli luar biasa. Nu mentek peduli. Lantaran ka masjid mah gugula ditolak. Gugula tah. Ulah ka masjid ba atas sama pemerintah buat masjid jangan. Ulah, kunaon emang cek Pak Bupati hareudang ke dipake diukna. mun hayangnya razia kos kitu tah dek mere 500 juta ke Masjid Al Istiqlal tolak ke kula jangan. Lantas apa saja cak bupati jalan saja jalan memang paranti nah tamu pemerintah jadi aman Masjid Al Istiqlal seperak ke atas nama pemerintah teu aya atas nama pribadi nama aya 10 juta Pak Ismet teajang Masjid Al Istiqlal tapi ari jalan mah ta eta nangnyana alhamdulillah pemindahan tiang listrik gardu listrik cepat eta Pak Ismet mentak alhamdulillahirabbil urang doakeun mudah-mudahan panjang umurna diberi sehat ku Gusti Allah dijauhkeun tina penyakitna nu jelas nyana peduli alhamdulillahirabbil kakurangan-kakuranganna atuh loba sarua wae kan ulah neuleuh kakuranganna sakituna bae heulana. Nyana ieu keur carita pamimpin mah kudu nu mukmin ulah nu kafir ieu bae heulana. Nah, walladzina amanu nu mimpin aranjeun kabeh mah ka hiji Allah kadua Rasul Allah katilu jelema-jelema anu arariman ulah anu kafir Yahudi jeung Nasrani ulah. Cing ade sakali deui ka para masyarakat ulah sekali-kali ngajadikeun pamimpin kafir. Kudu naha? Walladzina amanu ulah sambarangan iman deui sakadar boga iman doang mah can sah jadi pamimpin. Anu mana tuh? Teruskeun. Alladzina yuqimuna shalata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Jelema-jelema anu dek mimpin aranjeun kabeh mah anu bakal mimpin aranjeun kabeh nu kudu mimpin aranjeun kabeh mah mukminun mukminun nu kasipatan ku alladzina yuqimuna shalah anu ngadirikeun salat tah kuduna nu sarawat gubernurna salat bupatihna salat lurahna salat camatna salat presidenna geus salat eta tah pemimpin mah alladzina yuqimunas kula dek ngakula mah dek nanya bae di Balaraja lurahna sok salat sia teu wani ngajawab awas sia burut sia aing nanya sabener-bener ulah wae ditanya nu di dieu mah heulan kumaha aing mah heulanan mah nu di ditu bae di Balaraja di Cisoka lurahna salat henteu tilok sia wanian mending mun eueuh di dieu keluarga namun aya Cikupa Sarwiti ya sarolatan teu lurahna aduh Pasar Kemis mah geus jawab kula geus mah boleh ditanyakeun teh mah ulah bae geus pokona Cilongok Pasar Kemis boleh ditanyakeun teh mah urusan salat mah teh geus di kantong kabeh teh mah nyaraho bae aing mah mun bangsa koprok nyaho aing dah ya Allah ya Rabb ikut alalakur jeng Quran ni beger cerita Al-Quran ku hese ja sayang nu akur jeng Al-Quranul karing ku urang dibaca diimami ku urang teh kunaon urang aing milih kos kitu ini buku cenah nu diditung mah kiai nu dipilih jadi lurah barang eureun bah barang jadi lurah ja eureun jadi kiaina tolol ditebudak Masya Allah meureun asal asup ka dunia eta bae aneh tata dina jadi ustad barang jadi lurah eureun jadi ustadna tata dina jadi kiai barang asup ka dunia eta eureun jadi kiaina berarti dunia eta dunia naon kok bisa jadi koskarari itu heran sih lain beki hebat lain beki mantap begitu dipilih ku masyarakat teh terasa bahwa ini adalah merupakan suatu amanah aing teh kadanan asa dideuleukeun ku Gusti mah atuh asa dideuleukeun ku tokoh-tokoh masyarakat heulanan ieu teh pan amanat ieu teh ya luar biasa tapi kunaon asal teh asup ka dunia eta nu tatadina salat jadi henteu nu tatadina tilok mabok jadi mabok nu tatadina teu nyandung nyandung onam heran eta berarti dunia eta dunia naon kok heran di mamana bae ge kos karari itu heran masyaallah masyaallah masyaallah berarti eta dunia jahat eta bos enggak geser ka deuleu ku mata urang tatarina bagus barang jadi kos kitu jadi teu bagus aya naonan berarti di dunia eta tah tah heran teh mah pamikiran geuna kula mah ngan saukur neuleu ku mata kula apa kula nu salah apa kula nu bener apa kula nu bener apa kula nu salah apakah memang eta kos kitu bae apakah dan apakah eta teh harti asal teh bae jadi kos kitu kos kitu ya Allah ya Rabbi kiai jadi DPR kerja di kerja jadi DPR mah masyaallah masyaallah masyaallah barang jadi DPR, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un, telah pulang ke rahmatullah. Barang jadi DPR teh di mana teh di mana, babaturan kula jadi kiai di Bandung teh terpilih jadi DPR, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah kakula barang kapanggih teh nyana hangat dan babaturan mondok ye terus pelukan yang kula cina cek dan kiai ulah milu jadi DPR kunan gitu ulah we datang ke kula bayi cek dan nanti atuh siaga atuh eren atuh kaya lah jenasa kedengdeng. Ya Allah ayah naonan atuh dunia etanya nganasehatan gitu bisa nganasehatan gitu ta masya Allah hiji deui nya pinter ngajina di Bandung kene ngarana mau dibejakeun masih kene nya pinter ngajina samsiah ukudul juman teh ditalar ku nyana ngan kulantaran di kota hirupna teh kapilih-kapilih dah jadilah DPR luar biasa hebatna di Bandung yeuh osok ka dieu ka Tangerang geus nganasehatan kula ulah ilu-ilu cenah ge ulah geus salah sahijieun lain eta kitab de kamu lakukan ngomong kitab cakranan kan nungguan eureun kumaha mun paeh kuari-kuari mudah-mudahan panjang umur bae jeung kana sagedeung deui lah nanya. Ih kuari deuk neruskeun lah cenah geus karar ieu mah lulu cenah kana urusanna. Berarti heran tah. I dongeng-dongengna asal nu jadi kitu bae ka ditu kitu. Berarti naon eta? Wallahu alam lah jakarar itu dongengna ieu mah tinyana dongengna karar itu. Kamari Tangerang deui tas nikah kun. Ngobrol teh jeung mantan. Mantan pemerintahan. Yang geus ngusapan ka kula bae. Kiai pernah di organisasi ente partai ente. Bagus itu pan bagus ulah caknya kula di partai tias 4 periode caknya aju alah geus cenah geus ulah sok mimilu caknya nanti emang kunaon alah alah kata kula ulah asal asup kadinya kok alah alah lain mimpin nu bener tapi alah alah aduh aduh aduh berarti dan dunia itu akur jeung hatenya lagi geus kula ge ceuk ieu tobat nyoka tobatannya honteung kan alhamdulillah we dipanjangkeun umur ku nyana alhamdulillahirabbil alamin kapanggih jadi ing Pasaepullah mantan bupati ngemeluk bae ka kula teuk ngobrol jeung kula sekarang bapak di mana bejakeun nyana kegiatan-kegiatanna nyana mah bahkan ikro jijih hebat mantan bupati bahkan ikro aya nyana ngadongeng kene ulah Pak Kiai mah enggak usah ikut-ikutan segala udah cukup. Dongeng Pak Saepullah mantan bupati urang Tangerang. Udah. Saya alhamdulillah jagana teh mendengar Pak Kiai pengajian walaupun saya belum tapi hati-hati jangan ikut partai ya caknya. Aing geus kadengean abe aing ulah diajakan Bu Sadaria. Suka yang ngajakan bae ke partai teh aing mah ting bating ulah aing mah. Lanjut ngadengena kok sekarang itu tah asal nu asup bae ka dieu kitu je dongeng. Ci. Teh ieu horenganan akibat teu akur jeung konsep meunang ti Allah Subhanahu wa taala. Akurkeun jeung konsep Allah. Nyaho-nyaho heula urang matiin. Jauh ye ti dituturkeun ieu mah nyaho bae heula. Ieu mah Al-Qur'an emas ti Allah ieu mah. Lain meunang manusia. Cek Allah nu ngurusan maneh mah nu jadi pamimpin di antara maraneh kabeh mah walladzina amanu jelema-jelema nu iman yakni mukminin nu mana alladzina yuqimuna shalah anu konsisten ngalaksanakeun salatna anu di mana dur bedug nyana aya di masjid dur azan aya di masjid bila perlu panakol bedugna cekelang ku nyana balangkeun. Kita Allah di mana yuki munas, iji tak geus lepas tadi orang geus eueuh tak. Nomor kedua na wahyu tuna zakah anu selalu ngeluarkan zakat atau jelema bagus jasa umat. Salat konsisten istiqomah, zakat dikeluarkan barijang wahum rokiun. Mukminun anu jadi pamimpin teh nu ngalaksanakeun salat kalawan istiqomah ngaluarkeun zakat kalawan istiqomah bari ngalaksanakeun salat jeung zakat nawahum rokiun nyana aya dina kakhusuan ka Gusti Allah Subhanahu atuh khalifah jigana khusus salatna Allahu akbar Allah maha agung keagungan Allah eueuh nu nyarupaan ka Gusti Allah Dek teku maha agungna langit katut tesina, bumi katut tesina. Berikut aing adalah nangian Allah, maha agung Allah. Mual kadele jabatan jeng dunia, lamun urang ngarasakeun keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti, keagungna Allah, keagungna Gusti abdi ditangtungkeun ku Gusti. Allahu akbar, rukuk dirukukeun ku Gusti. Agung amat Gusti teh, lantaran mun Gusti henteu ngarukukeun abdi, moal bisa ruku abdi teh. Ieu teh lurah nu salat teh kos kieu. Bupati, gubernur, presiden, sami Allahu liman, Gusti maha segala-gala. Tah eta nu kudu jadi pamingkeun teh nu ngurusan urang teh anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqib. Kararusuh salat. Pangneangankeun coba kuari mah ulah sa Indonesia heulana sa kabupaten bae hiji be pamimpin anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqi'un. Eueuh. Talah urang dipimpin ku bupati kos kitu atau ku camat kos kitu atuh geunaheun di desa, di kecamatan, di kabupaten kok mah ku presiden mah ketika deuk datang teh nyana ceramah. Geunaheun ka hate urang. Dulur, yuk orang sholat ke Gusti Allah pamimpin teh atuh ceramahna ceramah sholat atuh emang nyanana geus sok sholat besi boga harta nis nisob kaluarkeun lah zakatna lantaran nyanana nga zakat atuh seke sholat desing khusunya orang belajar khusu muntu bisa yuk ke pendopo jeung kula-kula nu magahanana muantep lain mantep muantep atuh cek bupati itu lagu urusan aing siapa yang lalu husu jadi nu hararusu kabeh ngan lamun konsep ieu diterapkan beistimewa negara masya Allah sekali deui Quran ngajelaskan indama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa humra atawa dijelaskan wahum raki'un ta yusalluna sholata tatawwi. Ieu mah Sayyidina Ali keur salat Allahu Akbar. Neng dua rakaat aya fakir miskin, menta-menta. Begitu menta-menta kaleret ku Sayyidina Ali. Terus bae Sayyidina Ali keur salat ye, beres salat fakir miskinna keur aya keneh dia nungguan. Waalaikum, assalamualaikum, teu geura wiridan. Langsung bae boga cincin-cincinna Sayyidina Ali teh tet dibukakeun. Yeuh, jang maneh, hayang berangkat. Berangkat deui. Eta Sayyidina Ali mah hayang keur salat teh keur salat lantaran nungguan dibuka nu aya eta bae andai kata diperkirakeun andai kata teu make cincin hari teh Sayyidina Ali naon nu aya? Mungkin sorban. Naon nu aya deui? Mungkin baju ka Sayyidina Ali mah kos kitu tah mun aya fakir miskin teh embung bae dipersabenkeun. Urang mah lain kitu bang. Saya tuh budak. Kita ini tenang-tenang. Kalah ragu. Aing mah. Atau ada alba duit di dia 10 juta. Kayaknya. Atuh 1 juta, 1 juta. Boh, pola ya. Mereka pakai miskin 1 juta. 100 ribu, 100 ribu. Atuh mual. Kok mau anu jeger kayaknya mah. Atuh 1 ribu, 1 ribu. 1 ribu mual. Jangan nyar. Eh, tapi anu mau nyar tentu kisah gadul. Kira tegar. Ya, karim. Sayyidina Ali mah poara jasa. Ngadak datangkan dijelaskan di dieu. Yeuh, yusalluna sholata tatawwu'. Ieu khusus ka Sayyidina Ali. Atawa pamimpin teh anu sok salat, geus teu nyaritakeun salat-salat mumpardu tama emang geus kaparduan kawajiban. Lu ditambahan deui salat sunahna luar biasa. Ieu pamimpin teh kos kitu tah. Kemalah lamun milih lurah ieu teangan nu kos kieu ya. Anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun jeung yusalluna sholata tatawu anu rajin biasa salat sunah man. Geus lamun nu rajin kos kieu mah kana ngeunaheun urusan KTP lancar jasieuneun ka Allah nyana ngurusanana urusan SPPT lancar jasieuneun ka Allah nyana ngurusanana henteu terlalu neuleuh dunia nu penting karapihan jeung inget tanggung jawab di hareupeun Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kuari pamimpin nu boga pikiran tanggung jawab di hareupeun Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallayna amanu. Saha jelema anu ngajadikeun Allah sebagai walina, saha jelema anu ngajadikeun rasul sebagai pamimpin, saha jelema anu ngajadikeun alladzina amanu mukminun mukminun sebagai pemimpin. tetetea fa inna hizballahi humul ghalibun, bakal menang lantaran geus jadi tentara Allah. Sebab tentara Allah nu bakal ngelehkeun ka Yahudi, Yahudi jeung kafirin, kafirin. Matak fayu'inu wa yansuruhu. Lamun pemimpin model kos kitu bakal menang negara. Pamimpinna ieu adalah yuqimunash shalah. Ti mimiti presiden datang ka lurah, yuqimunash shalah. Pemimpin ti mimiti presiden datang ka lurah, wa yutunaz zakah. Pemimpin ti mimiti presiden datang ka lurah, datang ka RT, datang ka lurah, wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha, saja lemah anu ngajadikeun pemimpin Allah, pemimpin teh Rasulullah, pemimpin teh jelema-jelema mukmin model tadi. Nah, ieu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ketika Amerika nyerang, siap. Ketika Inggris nyerang, siap. Ketika Jepang nyerang, siap. Pokona mal mundur seetik-etik acan jeung kafir teh pae, teh jadi lalap sorga bagianana. Tasianan sebab anu salat teh anu salat nu kadeuleuna teh ridho Allah sorga. Ketika deuk perang, eueuh kasieun seetik-etik acan perang teh ngaluhurkeun agama Allah, menang luhur agama Allah, ya lu wala yulala, eleh sorga, eueuh rugina. Eueuh rugina, tapi ketika pamimpin anu duniawi, eueuh sama sakali ka ukhrawian atawa tipis ka akhiratna sadaun bawang ge henteu. Ketika dilalaga ku kafir geus gageter ti heula nirisan. Awas, jangan main-main. Kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak ditepati akan diembargo. Wow, siununnya. Kajenting huluna dikieu-kieu, siap bae. Yeulah pamimpin, tapi lamun pamimpinna alladzina yuqimunash shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un, mawa tegar ujianna ka masyarakatna. Ngeunaheun ka masyarakatna. Ye, urang bergerak merdeka tahun 45 lamun teh dipimpin ku ahli-ahli Allah. Wallahu a'lam. Urang teh dongengna teh dipimpin ku ahli Allah. Di Jawa Timur dipimpin ku ahli Allah, Jawa Tengah dipimpin ku ahli Allah, Jawa Barat, Banten dipimpin ku ahli-ahli Allah. Nu matak boga semangat anu luar biasa teh. Sebab pamimpinna Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimbir Belanda. Datang Jepang, gimbir Jepang. Inggris, gimbir Inggris. Lantaran naon? Allahu Akbarna fil galbi wa fil lisan. Ninahun. Kadele kurang sholatna rapi, zakatna pohara. Nah, dipimpin kuno katitu. Ninahun, nutur kinan. Coba kuari lamun Amerika nyerah ke orang. Dekumaha orang. Dekumaha ya. Cak negara teh, cak presiden. Rakyat bela, dila yang mandiri bela. Cak nyana teh. Cak bupati. Alah, aing amankan. Cak nyana teh. Di kamar bae kunci siap bae ka ditu perang. Ayeuna nah yang salamet teh urang teu modar. Teu beres teh sebab ante allazina yuqimunash lamun allazina yuqimunash shalah itu da zakat tegar di hareu. Di hareu cara Kanjeng Nabi nyekel bendera perang ngalawan. Sayidina Ali, Sayidina Abu Bakar, Sayidina Utsman tetep nyekel bendera jadi panglima siap. Jadi nu ditukangeun teh ngeunaheun, mantep jasa. Teh ieu lamun pamimpin kos kitu tak nikmat anu luar biasa. Nah, kemari di Banten Ahmadiyah di pareuci tanpanya siat siat siat cakupah ambek embel aya keneh tah hudang tah cekulah mah kurang loba 12 lah atuh lah 27 ambek ngeunaheun we kadengena jang nyingsieunan Kristen. Awas coba-coba sia Kristen asup ka Banten ye emang kumaha kitu peuncit sarua bae geus geura asah diterep ye diterep golok asah urang terep jang naon sagedeng deui mencet kebo. Ayo Banten mah ayah bae urang Tangerang sih hade diliat-liat ting awas deleken emang baheula sejarahnya Cina tidak diparencitan dipecit emang kumaha kutu mantaknya asup di ke Tangerang ge iya ngaran-ngaran kolot nyana kena tanah ten waya di dia iya dibelingan ku nyana kuari cara dicing di dia nu baheula di gedoran teh ya Cina kuari baralik deh ka dia sakadang deh di gedor deh kuari geus kieu mah jawara macem-macem cek nyana teh gedor sih ku aing awas limah nanti dibikin ka aing awas Cina sieuneun ka urang Cina sieuneun sebab lawan jawara di urang mah tetep ae aya Allahu Akbar ya awas sih ku aing aing mah kajen ku kumaha ge leuh pokona mah paeh susah ieu jawara teh kos kitu teh Udang di Banten, awas darah Banten teh. Lamun urang ngobrol ya di Jakarta jeung ahli sejarah. Tapi ulah anu asal-asalan ahli sejarah na lillahi taala kulama lain lalagaan ahli sejarah na nutulen. Anu tulen di NU aya ahli sejarah tulen, di partai ge aya ahli sejarah nutulen, di negara aya ahli sejarah nutulen. Ulah anu asal-asalan, anu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan ulah. Ulah ieu mah kulama lalain lalagaan. Mun urang ngobrol jeung ahli sejarah nu asli, aya kuring di Jakarta. Aya tilu ahli sejarah nu tulen di Jakarta mun nyaritakeun perkembangan Indonesia tentang kemerdekaan jeung agama, moal kaluar ti tilu. Teu kaluar ti tilu beneran kulama kuari aya. Hiji Banten, ka hiji disebutna ge Banten. Nomor kadua Surabaya, nomor katilu Cirebon ngan tilu sejarah. Heula pokona ieu mah pokona. Kakara tilu-tilu eta ngembang. Engke. Okay. Yogyakarta, Semarang. Ngan ieu mah keur carita panjang tah mah. Ngan keur carita aslina tilu, nomor kahiji Banten, ulah sambarangan Banten. Ngobrol jeung ahli sejarah nu tulen anu teu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan nu asli, tilu Banten nomor hiji. Ulah dikira nu mantak aya kadugalan-kadugalan Banten diantep di Banten mah. Bahaya gede, lain bahaya. Woi. Kiaina di Banten lamun geus ngamuk. Masyarakat teh teu nyaho kaler kidul asal kiai aing ditangkep pokona mah teu nyaho hitut bau aing. Banten teh boga kos kitu. Coba-coba kiaina ditangkep ujianana, boro-boro ka kalak polsek, polres. Istana digempur kurang Banten. Ieu sejarah Banten lain lalagaan ieu mah. Lamun aya hiji nu dianut, lamun aya hiji jelema nu diidolakeun, toel ujianana teu nyahona naon jeung bangsana sorangan gelut Banten. Tak eta diakui, eta mah secara global we. Nomor kedua Surabaya. Eta teh Madura teh ngilu ka Surabaya. Surabayana nomor hiji ampel. Ulah dikira ye sejarah teh. Tilu jelema di Jakarta ahli sejarah nu tulen. Aya ku ari ge. Di NU hiji teh. Kan mah dibejakeun ngaranna. Nah, nu katilu adalah Cirebon. Nyaritakeun Indonesia tentang Pulau Jawa terutama sejarah kemerdekaan deung keagamaanana moal leupas ti tilu. Hiji Banten, kedua Surabaya, tilu Cirebon. Mata ilmu Banten mun ditarungkeun menang bae asal ulah liwat kali Cikande. Sakitu bae tamanges ti dituna bae geus kos kitu tamanges. Geus kos kitu bae samati dituna. Tas liwat kali Cikande leeh bae kajeun ku kumaha. Eta kali lain sambarangan kali eta sing hade. Masyaallah. Ke kukula didongengkeun kali eta kok aya kos kituan aya wali Allah anu ngajaga kuari ge aya. Didinya teh kuari ge aya tah Tangerang teh Tangerang ieu mah Tangerang mah Tikoro. Tikoro, ai Tikoro mah ngeunah teu ngeunah liwatna ka Tikoro. Ngan teu seubeuh-seubeuh pan Tikoro mah. Geus eta sejarah kolot teh kos kitu. Nyah lain lalagaan. Ieu Banten, ilmu Banten teh ilmu kadugalanna aya bisa ditarungkeun ilmu Banten mah. Ilmu kakiayana aya, ilmu katasaupanana pengembang torekat adalah Banten nomor satu. Di Mekah tilu murid Torikoh, satu Banten, kedua Demak, tilu Surabaya. Mun aslina Torikoh tekos gitu Banten tetap nomor hiji bae. Ngembangkan tasawuf Torikoh Banten, ngembangkan kadugalan Banten, pucuk umun. Nda kumaha tuh asal di dalam hiber satung-tung dalam pucuk umun kan. Eta lain lalagan ku ari ge aya kene. Tah nu kuari ngaji make iket eta jelema tewah abang. Jadi atuh lamun ningali sejarah emang kumaha kitu. Lamun jelema teh nyaho sejarah, moal nyaho obor. Jadi kiai na teh nyaho obor, jadi pamarentah na teh nyaho obor. Sejarah bapa daripada bangsa itu sendiri. Nu mata kecekelan sejarah, tah nu asli tapi sejarah. Berikut ilmu-ilmuna nu asli. Lamun teu asli FSMR asal ditah jadi jurkam bae asal boga minyo bae. Teu teger teu nyekel sejarah mah. Tah, Torikoh Banten. Gus Dur pernah nyaritakeun, jangan main-main dengan Banten. Hati-hati dengan Banten. Gus Dur eta. Kadugalan Banten, pencak Banten. tetamat ge bisa tarung di Banten. Pencak tetamat bisa tarung coba. Tapi lamun urang Bogor tamat ge tarungna eleh bae. Bogor heran eta urang Bogor, Bang. Beung ditanya pencak Bogor sabar 12 kembang. Tapi di Banten mah kakarak 3 kembang ngajotos geus runtuh kabeh. Sakali teruntuh modarnya nanya. Tetep Banten lain lalagaan. Emang kumaha gitu. Dengan harisma ulah nublah ditu Kibus Tomi, bae Kibus Tomi panggil ke Jakarta. Tembaknya ditembak beneran Kibus Tomi. Tembak cek aing ku dia. Nah, asal geus bahasa dia bae ge moal teu terak tah. Lamun masih kena siak teu terak. Entak kurang ge, awas dia. Ulah sadia dian. Tembak ceger ngebul sujud di dieu. Ji emang kumaha gitu. Abuya Dimyati tangkap oleng nunangkepna koleng nunangkepna emang kuari eueuh kitu eueuh aya keneh ulah disangka Banten teh moal leupas ti ilmu-ilmu koskarar itu moal Tegar Tangerang Serang Banten mun eueuh keneh kiai nu model koskarar itu moal Tegar mun eueuh jawarana tetep bae jawara jeung kiai teh di Banten mah sakumaha tanduk tetep deuleuk ka dieu jawara deuleuk ka dieu kiai sok deuk ilu ka mana sia sabodo sia. Cak masyarakat aing mah kumaha aya duit teh kumaha sia bae geus atuh. Tah Banten mah tetep bae di Banten di Belanda di Belanda di Belanda di perpustakaan ditingali teh sejarah Banten nu paling luar biasa. Hati-hati cek orang Belanda, eh? Kamu ke Indonesia hati-hati dengan Banten. Sing ada teh orang Belanda teh kos kitu teh. Masya Allah, Wilhelmina amanat baheula. Wilhelmina baheula Indonesia tiga hati-hati Banten, Surabaya dan Cirebon. Jiulah lalagaan, boga sejarah lain lalagaan. Tak sih ada. Dale, ayah gereja, ayah bin gedung film di Pandeglang Malaya. Kunaan ada sieun Serang mah aya lantaran kresidenan tapi ketika gerak di Serang ucar kacir ujar. Ieu Tangerang bae ge Tangerang geus aya nu haharewasan ka kula. Awas cenah Tangerang ieu bakal aya gereja terbesar. Siapkeun masyarakat. Nah, ulun mah geus noelan, golok. Golok asah ulah sieun-sieun sabilillah. Awas ka jegir daerah Pasar Kemis ka dia gereja darah ujianan ngalir. Sebab lain lalagaan ieu mah bakalna anak incu urang nu bahaya. Geus golok ti kuari, asah. Memeh gelut embeh heula. Ye, lain lalagaan ieu mah. Ayo gerak kereta-kertik ku jadi Tangerang. Sebab geus aya sen ieu mah lain lalagaan. Bahaya ka hareupna. Mantak mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Amin. Sakali deui mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna. Amin. Sebab anu bakal ti heula kula mah jawara heula kajeun kana pararae. Ye, mah nu ki heula-heula jaman Kanjeng Nabi ge jawara anu dititah ti heula. Ye teh teruseun Kanjeng Nabi, terus geus ngan jawara endek dileupaskeun suntik heula. Naonna plerna atuh. Suntik heula. Kiherun baheula disuntikan jelema pelerna. Jadi gararaga. Emang ilmu eta aya keneh, tenang wae keneh. Kayak disuntik nyaho gagah nyaho pae. Masyaallah, ini mah keur carita pamimpin ieu mah dina Al-Qur'an heula. Wa may yatawallallaha saha jelema nu ngajadikeun pemimpin Allah. Jadikan pemimpin Rasulullah walladzina amanu awas fa inna hizballahi humul ghalibun jadilah tentara Allah kesatuan pemimpin jeung masyarakat li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jadi tentara Allah asal geus jadi tentara Allah tidak mau tahu pokona mah da kumaha teh da kumaha perang bakal menang baik. Cak dina Al-Qur'an fa inna hizballahi humul go lebon tentara Allah pasti gerekeun kafir-kafir asal bebeneran kabehan ti mimiti presiden datang ka RT na ieu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum ra wallahu a'lam.